Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa ghirbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiralah warahimani warahmatullah. So, insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mulakhas di syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang menyeru kepada syahadat alla ilaha illallah. Telah kita baca dalil yang pertama yakni dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku di mana aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, di atas bukti-bukti yang jelas. Aku demikian juga orang-orang yang mengikuti aku. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Setelah kita bahas kecocokan antara ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, demikian juga setelah kita baca faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait ayat tersebut. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalil yang berikutnya yang beliau sebutkan dalam bab ini pada halaman yang ke-65. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa 'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz, yang dimaksud di sini adalah Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu, ila al-Yaman, ke negeri Yaman. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ila al-Yaman ay ila al-iqlim al-ma'ruf janub al-jazirah al-arabiyyah da'iyan ila Allah wa waliyan wa qadiyan wa dhalika fi sanati 'ashrin min al-hijrah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke sebuah daerah di sebelah selatan jazirah Arab yang ma'ruf, yani ke negeri Yaman, sampai sekarang pun namanya masih Yaman. Da'iyan ila Allah, sebagai da'i kepada Allah Azza wa Jalla, wa waliyan wa qadiyan, dan sebagai hakim. Wa dhalika fi sanati 'ashrin min al-hijrah, dan peristiwa ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz Ibnu Jabal ke negeri Yaman dalam rangka berdakwah terjadi pada tahun yang ke-10 Hijriah. Baik, qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, beliau berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum, mereka adalah ahlul kitab. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ai humul yahudu wan nasara, yaitu satu kaum yang kebanyakan penduduknya adalah Yahudi ataupun Nasrani, orang-orang yang mereka memiliki Alkitab, kitab Samawiyah yang dahulu pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Meskipun pada akhirnya kitab tersebut muharraf mubaddal, banyak mengalami perubahan, mereka sendiri yang merubah isinya, mereka sendiri yang mengganti-ganti hukumnya. Li'annahum kanu fil Yaman aktsara min musyrikil Arabi aw aghlab. Karena dahulu di negeri Yaman orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi mayoritas penduduk di sana dibandingkan orang-orang musyrikin Arab. Kebanyakan penduduk Yaman adalah Yahudi kalau tidak Nasrani. Baik. Hai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, mereka termasuk ahlul kitab. Mereka memiliki kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Di sini ada dua riwayat terkait harakat dari awal. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan yang kita baca tadi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Riwayat yang kedua dibalik antara khabar yakun dengan ism yakun. Jadi falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Tentunya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, berbeda jika kita letakkan isim kana atau isim yakun di depan dengan ketika kita letakkan di belakang. Baik, yang pertama, jika kita baca falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah dengan merafakkan syahadah sebagai isim kana muakhar dan awal kita jadikan khabar kana muqaddam, maka maknanya adalah ay annal awal ikhbar anis syahadah aw anna syahadah huwal ghayah li awwali amri. Yani pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat. Pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah. Adapun dengan yang makna yang kedua, dan kedua-duanya boleh, kedua-duanya sahih. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Dengan makna yang kedua maksudnya adalah seruan yang engkau wajibkan kepada mereka. Yang pertama hendaknya syahadat an la ilaha illallah. Mafhum bedanya? Sepintas sama, tetapi berbeda dari sisi mudah, dari sisi waktu. Kalau kita baca awwalamma tad'uuhum ilaihi syahadatu, berarti ketika sampai di negeri Yaman langsung pertama kali adalah untuk mendakwahkan syahadat alla ilaha illallah. Tapi kalau yang kedua, maka maknanya adalah ketika engkau sampai ke negeri Yaman bisa saja tidak langsung untuk syahadat itu diajarkan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ay fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari dengan jalur yang lain, disebutkan dengan lafaz ila an yuwahhidullah, sampai mereka mau mentauhidkan Allah. Fa innahum ata'uka lidzalika, jika mereka mau mentaati engkau lidzalika, lidzalika kembali ke awal. Ketika engkau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, engkau ajari mereka tauhid, engkau beritahu kepada mereka tentang kesyirikan, bahayanya kesyirikan dan harus menjauhi kesyirikan, jika mereka mentaatimu pada seruan yang pertama ini, fa'alimhum annallaha aktarahu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Maka berikutnya ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala iftaradha alaihim. Iftaradha alaihim ay aujaba alaihim, mewajibkan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylatin. 5 kali salat dalam 1 hari 1 malam. Salat 5 waktu. Baik, itu perkara yang kedua. Kalau mereka sudah mau bertauhid, mengerti tentang tauhid dan mengerti tentang syirik serta menjauhinya. Yang kedua, diajarkan bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Apa'u kali dalika maksudnya adalah kata Syekh Shalal Fauzan, ay syahidu wa qadu li da'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Mereka mau bersaksi, mereka mau tunduk mengikuti apa yang kau serukan tentang kalimat la ilaha illallah tadi. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan mereka mau mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Baik. Kemudian jika salat waktu, kemudian salat lima waktu mereka telah kerjakan, fa innahum ata'u kalidzalika ay amanu bi fardhiyyatiha wa aqamuha. Jika mereka mau taat, maksudnya mereka mau untuk menegakkan salat dan meyakini tentang wajibnya salat lima waktu tersebut, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftarada. Apa maknanya iftarada? Mewajibkan, aujaba. Ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka, 'alaihim, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kaya yang hartanya berlebih dan telah sampai pada kadar yang ditentukan dalam syariat, serta sampai pada waktu atau batas waktu yang juga telah ditentukan. Wajib atas mereka untuk mengeluarkan sodakotan. Sodakoh. Sodakoh yang dimaksud di sini ay aujab alaihim az-zakah. Wajib untuk mengeluarkan zakat. Tukhadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Faturaddu 'ala fuqara'ihim di sini menunjukkan bahwa salah satu masrif arah penyerahan zakat itu adalah kepada al-fuqara wal masakin. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu kata Rasulullah SAW melanjutkan pesan beliau, fa innahum ata'u kalidzalika. Jika mereka juga mentaati engkau, mengikuti engkau terhadap seruan yang ketiga tadi, wajibnya membayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari qara'ima amwalihim. Apa yang dimaksud qara'ima amwalihim? Qara'im adalah jam'u karimah. Bentuk jamak dari sebuah kata tunggal yakni karimah. Karimah adalah khiyarul mal wa nafa'isuhu. Harta yang berharga yang mereka miliki. Harta yang lebih bernilai dibandingkan harta lain yang mereka punya. Hati-hati dari harta tersebut. Wattaqi da'watal mazlum. Pesan yang berikutnya, ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan, ai ihzarha waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil 'adli wa tarkiz zulm. Berhati-hatilah dan jadikanlah antara dirimu dengan doa orang yang terzalimi itu tadi wiqayatan, benteng pelindung. Bagaimana cara kita membangun benteng pelindung antara diri kita dengan doa orang yang terzalimi? Bikalil adl wa tarkiz zulm, dengan berbuat keadilan serta menjauhi kezaliman. Kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan agar berhati-hati dari doa orang yang terzalimi? Kata Nabi SAW, fa innahu ay al-hal wa syan, karena kondisinya, perkaranya adalah laisa bainaha wa bainallahi hijab, ay la tuhjab 'anillah bal turfa'u ilaihi fa yaqbaluha. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada batas antara doa tersebut dengan Allah. Yakni doa yang diucapkan oleh seorang yang terzalimi itu akan langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengijabah di doa tersebut. Akhrajahu. Hadis diriwayatkan oleh keduanya, ai Al-Bukhari wa Muslim fi sahihain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam demikian juga Imam Muslim dalam kedua kitab sahih beliau rahimahullah taala. Baik. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai dalil yang kedua yang beliau sebutkan. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam Al-Mulaqas. Kata beliau, al-ma'na ijmali li hadis, makna secara umum dari hadis ini, halaman 66. anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlim al-Yaman, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, da'iyan ila Allah wa mu'alliman, sebagai dai kepada Allah, sebagai pengajar yang akan mengajarkan kepada mereka tentang Islam dan hukum-hukumnya. Rasama lahul khutbah allati yasiru 'alayha fi da'watihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis pembimbing agar Mu'adz bin Jabal berjalan di garis tersebut. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla 'ilmin wa jadalin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'adz tentang siapa mad'unya, siapa objek dakwahnya, siapa kaum yang akan dia datangi. Nabi menjelaskan bahwasanya Mu'adz akan mendatangi qauman ahla 'ilmin wa jadal. Satu kaum yang mereka punya ilmu, disebabkan pada mereka ada kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi mereka terdahulu. Wa jadal, dan mereka adalah orang yang mudah untuk berdebat. Minal Yahudi wan Nasara, jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Liyakuna ala uhbatin limunadharatihim, agar Mu'adz bin Jabal menyiapkan diri ketika hendak mendatangi mereka, ketika hendak menyampaikan ilmu kepada mereka, harus siap untuk berdiskusi. Warabbi syubahihim, atau kalau lebih keras daripada itu, harus siap untuk membantah syubhat-syubhat yang mereka ucapkan. Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil aham fal aham. Kemudian beliau berpesan agar Mu'adz bin Jabal memulai dakwahnya dengan mendahulukan perkara yang penting, kemudian yang penting berikutnya. Artinya ditata, mana yang harus disampaikan terlebih dahulu, mana yang harus diajarkan. Jadi ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bahasa ringkasnya memberikan fikih dakwah kepada Mu'adz bin Jabal, tata cara dalam berdakwah. Dan itu dimulai ketika tadi yang pertama, pesan pertama dari Rasulullah SAW. Beliau beritahu terlebih dahulu daerah mana yang akan didatangi, kemudian mad'unya, orang-orang yang ada di sana, dipelajari terlebih dahulu, baru kemudian cara berdakwahnya. Ini bisa kita ambil. Demikian juga kita ketika hendak menyampaikan nasihat, hendak menyampaikan dakwah, ketahui dulu siapa orang yang akan kita dakwahi, kenali dulu, jangan kemudian langsung tembak. Bukan seperti itu Nabi SAW mengajarkan, kenali dulu. Kalau itu langsung person, kenali dulu siapa orang ini, dipelajari. Sudah kita pelajari, baru bagaimana cara menyampaikan dakwah itu kepada orang tersebut. Atau kalau itu nasihat, bagaimana cara kita untuk menyampaikan nasihat itu kepada orang tersebut. Kalau ini bukan sesuatu yang penting, Rasulullah SAW tidak akan mewasiatkan Mu'adz. Rasulullah SAW tidak akan memberitahu Mu'adz bahwa dia akan atau beliau akan diutus ke negeri Yaman. Orang-orang di sana adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang Nasrani, dan mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Disampaikannya oleh Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya untuk terlebih dahulu kita mengobservasi tempat dan objek dari dakwah kita. Setelah itu baru memikirkan caranya, bagaimana menyampaikan dakwah ini dengan hikmah, dengan lembut. Kalau hadis ini kita hubungkan dengan ayat yang kemarin, ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh beliau, bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW adalah orang-orang yang berada di jalan dakwah. Dimana kan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila Allah atau ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, ay ala hujjatin wa bayyinah. Aku menyeru kepada Allah menyampaikan dakwah dengan hujjah, dengan bukti yang jelas. Aku demikian juga orang-orang yang mengikuti aku. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang sudah kita baca kemarin, pada poin yang keempat beliau menyebutkan annal basirata faridatun. Bukti yang jelas, hujjah yang jelas bagi seorang yang hendak menyampaikan dakwah, seorang yang hendak menyampaikan nasihat, itu faridatun, adalah sebuah kewajiban. Bisa dilihat kembali halaman 64, poin yang keempat. beliau sebutkan dan sudah kita bahas kemarin. Di anak tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Karena mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah juga sesuatu yang wajib. Wala yatahaqqaqu tiba'uhu illa bil basirah. Dan tidak akan terrealisasi, terlaksana yang namanya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kecuali juga ketika kita mendasari dakwah kita ini dengan basirah. Dengan hujjah, dengan bukti yang jelas. Baik. Demikian juga poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di atasnya. Annahu yajibu 'ala da'iyah an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha 'anhu. Menjadi kewajiban bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah, seorang yang akan memberikan nasihat, peringatan, an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Dia harus mengerti apa yang dia serukan. Harus menguasai terlebih dahulu. Wa'aliman bima yanha 'anhu, dan dia mengerti tentang perkara-perkara yang akan dia larang. Jadi punya ilmunya. Agar tidak salah sesuatu yang benar karena dia tidak tahu ilmunya, justru dia salahkan. Atau sesuatu yang salah karena dia tidak tahu iman, justru dibenarkan. Ini kata beliau wajib, yajib 'ala da'iyah. Wajib bagi orang yang hendak berdakwah, menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat. Baik, wallahu a'lam. Kita kembali. Baik. Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham fa yad'u an-nasa ila islahil 'aqidati awwalan. Memulai dakwah adalah dari perkara yang paling penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Fa yad'u an-nasa ila islahil 'aqidati awwalan. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki akidah manusia terlebih dahulu. Maksudnya perbaiki tauhidnya terlebih dahulu. Ajarkan kepada mereka tentang tauhid, ajarkan kepada mereka tentang kesyirikan. Li'anna hal asas, karena inilah tentang akidah, tentang keyakinan, tauhid dan syirik. Itulah asas dari dakwah. Itulah yang paling penting. Demikian juga terkait keselamatan serta kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Asasnya juga adalah at-tauhid. Pokoknya adalah at-tauhid. Fa'ilan qadu lidzalika amarahum biqamis shalah. Kalau mereka, orang-orang yang didakwahi tersebut, mau tunduk dengan perkara yang pertama, dengan tauhid, sudah mengerti makna tauhid, sudah mengerti syirik dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kemudian diamalkan, amarahum biqamis shalah, maka dia bisa memerintahkan mereka untuk mengerjakan atau melaksanakan shalat. Li'annaha a'zamul wajibati ba'da tauhid. Karena salat merupakan kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Dan menjadi rukun Islam yang kedua adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rukun yang kedua adalah iqamus salat. Menegakkan salat. Fa'ila qamuha. Jika mereka mau menegakkan salat, amara aghniyahum bidafi zakati amwalihim ila fuqara'ihim. Maka perintahkan kepada orang-orang kaya yang mereka memiliki kelebihan harta dari apa yang dicarinya dengan batas yang telah ditentukan dalam syariat, disebut nisab, juga telah sampai pada waktu yang ditentukan dalam syariat, disebut dengan haul. Mereka wajib untuk mengeluarkan zakat, dan salah satu masrif, salah satu arah dari 8 golongan yang bisa kita berikan zakat kepada mereka adalah al-fuqara wal masakin. Muwasatan lahum, sebagai bentuk agar sama-sama merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syukran lillah, dan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hadzarahum min akhdhi jayyidil mal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'adz dengan keras agar menjauhi harta-harta yang berharga pada orang-orang kaya tersebut. Li'anna al-wajib al-wasat. Karena yang wajib adalah pertengahan. Maksudnya membayar zakat mal ketika sudah sampai nisab, sudah sampai haul, itu tidak mesti mengeluarkannya dengan uang. Jadi ketika Mu'adz mereka atau orang-orang yang ditunjuk untuk menarik zakat tersebut bisa mengambilnya dalam bentuk harta yang lain. Tidak mesti mengeluarkan dengan uang. 2,5% tidak mesti dengan uang. Baik. Nah, Nabi SAW berpesan, kalau mengambil harta yang akan diserahkan untuk zakat, jauhi harta-harta yang menjadi karimah di sisi mereka. Harta-harta yang berharga pada mereka. Tsumma hasahu 'alal 'adl. Kemudian Nabi SAW mendorong Mu'adz agar berlaku adil dalam menetapkan hukum memutuskan perkara, berlaku adil. Wa tarkiz zulm, dan menjauhi kezaliman. Li alla yad'u 'alaihil mazlum, supaya tidak ada orang yang terzalimi. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'watuhu mustajabatun, dan doa orang yang terzalimi akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-ijmali, makna secara umum dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Permasalahan yang berikutnya, munasabatul hadis bil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab yang beliau letakkan. Baik, bab yang beliau letakkan adalah bab syahadah atau ad-du'a ila syahadah la ilaha illallah, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Hubungannya hadis ini dengan bab tersebut, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bagi orang yang berdakwah, hendaknya pertama kali yang disampaikan, yang diserukan, yang diajarkan, yang dipahamkan kepada objek dakwahnya adalah tentang pemahaman syahadat la ilaha illallah, pemahaman tentang tauhid dan bagaimana menerapkan serta mengamalkan tauhid tersebut. Wa fihi irsalu du'ati lidzalika, hubungan yang kedua adalah disyariatkannya untuk mengutus dai ke mana daerah yang membutuhkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita bahas sedikit kandungan dari hadis-hadis tersebut dengan membaca keterangan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, tadi disebutkan pada tahun berapa? Tahun berapa? 10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Kata Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, qabla haji Nabi sallallahu alaihi wasallam kama zakarahu al-musannif, yani Al-Bukhari rahimahullah. Ini terjadi sebelum haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir namanya haji apa? Haji Wada. Nah, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji Wada, beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Bukhari sendiri rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya di akhir-akhir kitab Al-Maghazi. Namun ada juga yang berpendapat karena dzalika fi akhir sanati tis'in 'inda munsharati sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman terjadi pada tahun yang ke-9, bukan tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-9 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat perang Tabuk. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Ja'ad Ibn Malik. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad di dalam Tabaqat juga dari Ka'ab Ibn Malik. Baik. Wattafaqu 'ala annahu lam yazal 'ala al-Yaman illa an qadima fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu. Dan tidak ada ulama yang berselisih bahwa semenjak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, beliau tetap tinggal di sana, tetap ada di Yaman dan tidak pulang kembali ke Madinah kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan ketika itu adalah masa pemerintahan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barulah beliau kembali dari Yaman. Tsumma tawajjaha ila Syam. Kemudian setelah kembali dari Yaman, mungkin di Madinah, tidak berapa lama beliau berangkat ke Syam. Tinggal di Syam dan meninggal di sana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ma'ajulailah warahimani warahmatullah, ini menjadi salah satu mangkabah atau salah satu fadail min fadail Mu'adz bin Yaman. Keutamaan dari Mu'adz bin Yaman adalah beliau satu-satunya orang yang diutus langsung oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi satu negeri, ke Yaman. Beliau utus langsung dan beliau berpesan, serta Rasulullah SAW langsung yang melepas beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa min fadaili Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Yaman muballighan anhu wa mufaqihan wa mu'alliman wa hakiman. Di antara keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai pendakwah, sebagai mufaqih, orang yang akan mengajarkan fikih, sebagai muallim, pengajar, sebagai hakim, penentu hukum. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kita kenal beliau adalah orang yang apa sebutkan beliau? Masih ingat? Sering ditawan, karena sebutkan di majelis ini lebih dari 5 kali. Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah a'lamun nas bil halal wal haram. Manusia yang paling mengerti tentang halal dan haram. Yang paling mengerti tentang hukum. Oleh karena itu wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk beliau untuk mendakwahi orang-orang Yaman. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita kembali ke kitab Al-Mulakhas. Disebut nama oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, ma yustafadu min al-hadith. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tersebut. Yang pertama, masyru'iyyatu irsalid du'a ila Allah. Disyariatkannya mengutus dai yang akan menyerukan kepada syariat Allah azza wa jalla ke sebuah daerah yang membutuhkan. Faedah yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin wa hiya awwal ma yud'a ilaihi an-nas. Syahadat la ilaha illallah maksudnya adalah tauhidullah, merupakan kewajiban pertama kali yang harus direalisasikan oleh seorang muslim. Wa hiya awwal ma yud'a ilaihi an-nas. Dan syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid, adalah perkara pertama yang seharusnya diajarkan, dipahamkan kepada manusia. Ma'adzulullah wa rahimahnya wa rahmatullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Ad-Durar Ustaniyah fil Ajwibatil Najdiyah pada jilid yang kedua halaman 100 sampai halaman 101, beliau mengatakan, hadhihi kalimatun fi bayani syahadati an la ilaha illallah. Ini adalah beberapa untaian kalimat yang menjelaskan tentang syahadat an la ilaha illallah, wa bayani tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, dan menjelaskan tentang tauhid yang menjadi hak Allah di atas pundak hamba-hambanya. Wa huwa afradu min as-salati waz-zakati wa shaumi ramadhan. Dan tauhid menjadi perkara yang lebih wajib dibandingkan sholat, dibandingkan zakat, dibandingkan puasa di bulan Ramadan. Artinya menjadi pokok inti dari rukun Islam yang ada. Puncaknya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu perkara yang paling penting kata beliau. Farahimallahu mura'an nasuha nafsahu wa'arafa anna wara'ahu jannatan wa nar. Maka sungguh mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang dia bisa nasoha nafsah, memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, bisa memahamkan, menyadarkan dirinya sendiri, wa arafa anna wara'ahu jannatan wa nar, dan bahwasannya kalimat la ilaha illallah di belakangnya ada surga atau neraka. Dia mampu memahamkan dirinya, menyadarkan dirinya tentang pentingnya kalimat tauhid, tentang bahayanya kesyirikan, dan bahwa kalimat tauhid itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pelafatan, bukan hanya sekedar persaksian la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, kemudian dia menjadi seorang muslim. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya ikrar saja. Sering kita ulang-ulang bagaimana akidah di sunnah diucapkan, diyakini di dalam hati, dan direalisasikan dengan amal perbuatan. Kemudian dia akan terus berusaha untuk bagaimana caranya menjaga kualitas dari syahadatnya tadi, menjaga kualitas dari tauhidnya tadi. Karena yang namanya kesyirikan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah jenisnya sangat banyak. Syaitan-syaitan yang menyuruh kepada kesyirikan agar kita terjatuh ke dalam kesyirikan. 1, 2, 3. Tidak. Banyak. Dan syaitan selalu mencari celah, mencari pintu supaya seorang itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau hanya terjatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa besar, itu masih bisa diampuni oleh Allah. Dia menjadi ahlu jannah. Dengan bertaubat, kalau semasa dia hidup di dunia, Allah hapuskan. Atau dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat ketika dihisab, diperhitungkan amalannya, ketika ditimbang amalannya, dimintai pertanggungjawab atas amalannya, jika Allah menghendaki, bisa dengan banyaknya dosa yang dilakukan semasa hidup, Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki untuk menghapuskannya, memberikan dia ampunan, hilang, maksud dia menjadi ahlul jannah. Jadi tujuan syaitan dan bala tentaranya menggoda manusia itu bukan hanya sekedar supaya dia terjatuh dalam dosa, bukan supaya dia terjatuh dalam kesalahan, tapi supaya dia terjatuh dalam kesyirikan. Karena kalau seorang telah terjatuh dalam kesyirikan, sebanyak apapun amalannya, sebesar apapun yang dia lakukan, tidak akan ada manfaat. Semuanya akan menjadi habaan mansura, akan menjadi debu yang berterbangan. Meskipun harta yang dia keluarkan di jalan Allah tidak sedikit, meskipun jiwanya dia tahan terhadap sesuatu yang haram juga tidak dengan mudahnya, meskipun badannya, fisiknya juga lelah letih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia serahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau sampai terjatuh dalam kesyirikan, semua itu tidak akan ada lagi manfaatnya. Sama sekali tidak akan lagi memberikan manfaat. Hilang semuanya, hancur semuanya, lenyap semuanya sebab kesyirikan. Baik. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa anna Allah azza wa jalla ja'ala li kullin minhuma a'malan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada masing-masing surga dan neraka itu ada amalan-amalannya. Ada perbuatan yang akan mengantarkan seorang ke surga, ada juga amal-amal perbuatan yang akan mengantarkan manusia masuk ke dalam neraka. Fa in sa'ala 'an dzalika wajada ra'sa a'mali ahli jannah tauhidullah. Jika dia mau terus bertanya kepada dirinya sendiri, terus mau bertanya, meminta kesadaran untuk dirinya sendiri, maka dia akan dapati bahwasanya perkara penting yang harus dia perhatikan, yang selalu harus dia benahi adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau, rasa amali ahli jannah, inti dari amalan penduduk surga, tauhid, kuncinya tauhid. Oleh karena itu, ma'asyiral qorahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan untuk membahas tentang tauhid. Berapa kitab pun yang kita bahas untuk tentang tauhid, jangan pernah bosan. Ah, saya sudah pernah belajar. Ah, kemarin sudah selesai. Kenapa harus ini lagi, masalahan tauhid lagi, takwa lagi, syirik terus. Tidak seperti itu. Itu yang kita butuhkan. Kenapa? Percuma amalan-amalan yang lain tadi kalau ra'asnya, intinya rusak. Intinya tidak bagus. Makanya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, muslim hakiki yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukmin hakiki yang benar-benar yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu memperbaiki tauhidnya. Tidak akan pernah bosan untuk belajar tentang tauhid. Tauhid memiliki syarat-syarat. Syahadat memiliki syarat-syarat. Ada 7 syaratnya. Sudah dibahas, sudah selesai dengan kajian panjang. Masih ingat semua 7 syarat tersebut? Bertahun-tahun dibahas. Dan itu semua ada kaitannya. Satu syarat hilang, tauhid sudah tidak lagi sempurna. Mati ingat 7 syarat tersebut. Kemudian apa saja lawannya? Bagaimana cara kita merealisasikannya? Nah, ini mendorong kita untuk selalu belajar tentang tauhid. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah letih tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kata beliau, faman atabihi yaumal qiyamah fahuwa min ahlil jannati qat'an. Siapa yang bisa di hari kiamat nanti datang membawa tauhid yang bagus, membawa tauhid yang sempurna, kata beliau, fahuwa min ahlil jannati qat'an, maka qat'an sudah pasti dia menjadi ahlul jannah. Tidak ada kata tidak, pasti dia menjadi ahlul jannah. Syaratnya apa? Tauhidnya bagus. meskipun amalannya sedikit, kalau tauhidnya bagus, ahlul jannah. Meskipun dosanya banyak, tapi kalau tauhidnya bagus, ahlul jannah. Sering juga kita bahas tentang sijillat. Hadis tentang sijillat. Apa itu sijillat? Catatan amalan seorang hamba didatangkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang semasa hidupnya banyak sekali terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, sampai catatan amalannya itu dibentangkan sejauh mata memandang, semuanya isinya dosa dan kemaksiatan. Dan ketika dia melihat catatan amal tersebut, ayas, putus asa sudah untuk bisa menjadi ahlul jannah, putus asa untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Lembaran itu dipenuhi dengan kesalahan, dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, tertunduk, tidak mampu mengangkat kepalanya karena dia yakin akan menjadi ahlun nar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu amalan kecil dari orang tadi, satu kartu kecil di toko, tertulis di sana la ilaha illallah. Dia menjaga tauhidnya dengan baik. Akhirnya si jilat yang bergulung-gulung dan sejauh mata memandang tadi diletakkan di atas satu daun timbangan. Kemudian di toko ini diletakkan di daun timbangan yang lain. Mana yang lebih berat? Raja hati di toko. Ternyata satu kartu kecil tadi yang menunjukkan tauhid dia, kualitas tauhid dia lebih berat. Catatan yang sepanjang mata memandang isinya dosa dan kemaksiatan tadi naik ringan. Dengan penimbangan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan dia menjadi ahlul jannah. Wallahu taala a'lam bissawab. Walau kana 'alaihi dzunubu mithlul jibal, meskipun dia datang di hari kiamat membawa dosa yang seperti gunung besarnya, dia bisa menjadi ahlul jannah. Ini yang pertama. Yang kedua, warasa a'mali ahlinna. Kalau dia mau selalu bertanya kepada dirinya, mencari apa saja amalan-amalan penduduk neraka itu, amalan-amalan perbuatan yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yajib annaha asyirk billah. Dia akan dapati bahwasannya, puncaknya, intinya ada pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada perbuatan syirik. Faman mata ala zalika falau ata yaumal qiyamati bi ibadatillah al-laili wan nahar was-shadaqah wal ihsan fa huwa min ahli an-nari qat'an. Barang siapa yang mati kemudian di hari kiamat dia datang dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah sepanjang malam, sepanjang siang, dia selalu bersedekah, dia selalu berbuat kebaikan sepanjang hidupnya, tapi dia terjatuh dalam kesyirikan. Kata beliau rahimahullah, fa huwa min ahli an-nari qat'an. Maka bisa dipastikan dan tidak ada kata tidak, dia akan menjadi ahlun nar. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, acuannya bukan seberapa baik dia hidup di dunia. Terkadang masih banyak kaum muslimin yang bingung. Ada seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat kebaikan. Duh, fulan itu orang baik. Dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masa dia menjadi ahlun nar? Masa dia menjadi penghuni neraka? Banyak yang bertanya seperti itu. Banyak kaum muslimin masih bertanya seperti itu. Sehingga tidak mau mengkafirkan orang yang benar kafir kepada Allah. Tidak mau mengkufurkan orang yang terjatuh dalam kekufuran. Alasannya hanya dia selalu berbuat kebaikan. Hukum di dunia kita berikan sesuai zahirnya. Tapi hukum di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya di mana? Di neraka. Itu pasti, qat'an, kata beliau rahimahullah. Tapi masalahnya ketika di dunia jangan langsung ditunjuk orangnya, oh fulan ahlun nar, penduduk neraka. Kenapa? Tidak mau beriman kepada Allah. Jangan. Meskipun iya, tapi tidak boleh kita menunjuk mentahin seorang. Siapa tahu di ke hari kehidupan berikutnya sebelum dia meninggal ternyata bertaubat beriman kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kannasara alladhi baini bait kalkannasara alladhi yabni ahaduhum sawma'atan fil bariyah wa yadhhab fid dunya wa yata'abbadu al-laila wan nahar lakinnahu khalata dhalika bisyirki billahi ta'ala. Kata beliau rahimahullah, seperti seorang Nasrani, dia membangun sawma'ah, tempat ibadah, Wa yazhad bid dunya, zuhud di dunia, tidak perlu dengan dunia, tidak memikirkan tentang dunia. Wa yata'abbad al-laila wan nahar, siang malam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu khalata dzalika bisyirki billah, tapi dia campuri ibadahnya tadi, dia campuri qurbahnya tadi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu 'azza wa jalla, maka dia akan menjadi seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an ayat yang ke-23. Kata Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan ila ma 'amilu min 'amalin, semua amalan-amalan yang pernah dia lakukan, faj'alnahu haba'an mansura. Ketika dia melihat senang dengan catatan amal kebaikan yang demikian banyak, kami jadikan semuanya menjadi debu yang berterbangan. Hilang semua amalan-amalan yang dia lakukan siang dan malam. Wa qala ta'ala mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamat ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Permisalan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum karamat, amalan-amalan yang mereka lakukan itu seperti ramat, butiran-butiran debu. Ishtaddat bihi ar-rih, yang diterpa oleh angin yang kencang. Fi yaumin asif, pada hari di mana di musim kemarau yang banyak angin. Kira-kira debu itu akan bisa bertahan di tempatnya atau tidak? Tidak akan bisa. Dia seperti butiran-butiran debu tadi yang tertiup angin, hilang, tidak ada bekasnya. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', mereka tidak lagi mendapati manfaat dari apa yang mereka lakukan sedikit pun. Surat Ibrahim ayat yang ke-18. Lalu kata beliau rahimahullah, farahimallahu imra'an tanabbaha bihadzal amril 'adzim qabla an ya'udz adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani taqaddamtu ma'a ar-rasuli sabila. Semoga Allah merahmati seorang yang tanabbaha bihadzal amril 'adzim, mau menyadari perkara besar ini, mau menyadari intinya tauhid dan kesyirikan tadi, sehingga dia fokus kepada tauhid, fokus kepada kesyirikan. Tapi maksudnya bukan meninggalkan amalan, dia tetap lakukan amalan, tapi dia fokus dengan tauhidnya, fokus dengan kesyirikan. Qabla an ya'udz dzalimu 'ala yadayhi, sebelum nanti dia menjadi orang zalim yang akan menggigit kedua jarinya, kemudian mengatakan, ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya dahulu aku mengambil jalan para rasul dengan memperbaiki tauhid dan menjauhi kesyirikan. Allah taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral qur'animan wa rahimakumullah, faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Berarti cakupannya luas. Cakupannya luas karena ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ucapan ataupun perbuatan. Perbuatan ada dua, perbuatan hati dan perbuatan jasmani, sehingga umum banyak hal. Kalau itu ibadah dan engkau palingkan kepada selain Allah, maka disitulah terjatuh dalam kesyirikan. Jangan hanya berpikiran sholat, rukuk, sujud harus kepada Allah, menyembelih harus untuk Allah, tidak hanya terbatas pada perkara-perkara atau amalan-amalan tadi, tapi semua bentuk ibadah itu harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Berdoa, takut, tawakal, berharap, bergantung, semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, annahu la yuhkam bi islamin kafir illa bin nutqi bi syahadatain. Tidak dihukumi seorang kafir itu masuk ke dalam Islam kecuali dia mau bersaksi dengan lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak cukup hanya dengan keyakinan. Tiga hal tadi, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tiga hal harus dia lakukan semua. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan, barulah dia seorang muslim. Yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Bisa saja Seseorang itu qari'an, dia pandai membaca kitab Allah. Aliman, dia mengerti tentang kitab Allah. Wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Tapi ternyata dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Aw ya'rifu huwa la ya'madu bihi. Atau dia tahu makna kalimat la ilaha illallah, makna kalimat tauhid, tapi tidak mau beramal. Tidak mau merealisasikannya. Kahali ahli kitab, seperti kondisi ahli kitab. Mereka bisa membaca kitab Allah? Bisa. Mereka mengerti apa yang ada dalam kitab Allah? Mengerti. Tapi tidak memahami kalimat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Baik. Yang keenam. Anna mukhatabatal alim laisat ka mukhatabatil jahil. Di kitab anak ini dicetak tebal. Berarti ini yang ada kaitannya dengan bab yang beliau sebutkan. Anna mukhatabatal alim, seorang yang berbicara kepada seorang yang punya ilmu, laisat ka mukhatabatil jahil, tidak sama dengan ketika dia berbicara kepada seorang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Jadi dibedakan. Syariat mencontohkan kepada kita untuk mengerti siapa yang kita ajak bicara. Tidak disamaratakan. Tidak disatu hukumkan. Ketika engkau berbicara kepada seseorang, ketahui dulu orang ini seperti apa pemahamannya, bagaimana. Dan akan berbeda pembicaraan kita dengan orang tersebut dengan pembicaraan kita kepada orang yang lain. Jadi masing-masing itu ada cara pembicaraan kita. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memahamkan Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, mereka punya kitab di sisi mereka. Jadi berbeda ketika bermunazarah bersama seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Baik, yang ketujuh. At-tambihu 'ala annahu yanbaghi lil-insani khususan ad-da'iyah an yakuna 'ala basiratin min dinihi liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin wa dhalika bi talabil 'ilm. Peringatan 'ala annahu yanbaghi lil-insan, bagi seorang manusia agar sepantasnya dia an yakuna 'ala basiratin, untuk berada di atas basirah. Maksudnya dia punya bukti yang jelas terhadap agamanya. Punya pemahaman yang cukup dengan agamanya. Kalau hendak memberikan nasihat, punya pemahaman yang cukup dengan nasihat yang akan dia sampaikan. Liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin, agar dia bisa mengerti mana syubhat dari orang-orang yang mau mencari syubhat, mana syubhat dari orang-orang yang mau berbuat kerusakan, hanya mau berbuat kekacauan. Dia langsung bisa tahu. Kalau dia tidak memahami agamanya, ada orang yang menghembuskan satu syubhat, satu kerancuan berpikir, mudah terbawa. Berbeda halnya dengan orang yang mengetahui. Dia paham ilmunya, dia tahu kondisinya. Maka sebesar apapun khabar, berita-berita yang datang kepadanya, tidak akan menggoyahkan kakinya. Kenapa? Dia dilandasi atas pengetahuan dan keyakinan yang kuat. Beda dengan orang yang tidak mengerti, tidak tahu duduk permasalahannya, tidak tahu prinsipnya. Ketika ada orang datang mengatakan ya akhi, kata-kata, ikut terbawa. Inilah ma'asyiral fadhilin wa rahimakumullah, pentingnya untuk kita selalu thalabul ilmi, selalu menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Yang kedelapan, anna sholata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Yang kesembilan, anna zakata aujabul arkan ba'da shalah. Hadis ini juga menunjukkan zakat adalah rukun Islam yang paling wajib setelah shalat. Yang kesepuluh, bayanu masrafin min masarifiz zakah wa humul fuqara wa jawazul ikhtisari 'alaihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang satu arah dari delapan arah diserahkannya zakatul mal. Wa humul fuqara, yaitu al-fuqara. Wa jawazul ikhtisari 'alaihi, dan diperbolehkannya untuk mencukupkan penyerahan zakat kepada orang-orang fakir. Baik. Yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhuz zakah min jayyidil mal illa bi ridha sahibihi. Hadis Ibnu Abbas memberikan hukum bahwa tidak diperbolehkan untuk mengambil zakat dari harta yang berharga milik seseorang illa biridha sahibihi, kecuali dengan keridhaan yang memiliki harta tersebut. Jauhi benda-benda yang berharga, serahkan benda-benda yang biasa, yang umum. Baik, pada yang terakhir, yang ke-12 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, at-tahdhiru minadh dhulm. Hadis ini terdapat peringatan keras dari perbuatan zalim. Wa anna da'watal mazlum mustajabah walau kana 'asiyan. Dan bahwasannya doa orang yang terzalimi itu langsung akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kana 'asiyan, meskipun dia adalah orang yang bermaksiat. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, ada yang berpendapat walau kana kafiran, meskipun dia seorang yang kafir. Jadi intinya bukan mukmin, bukan kafir, tetapi dia posisinya sebagai orang yang terzalimi. Dan ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi perbuatan zalim. Sebelum kita terjatuh dalam perbuatan zalim, kita harus mengerti dulu apa itu zalim. Apa itu perbuatan zalim? Hah? Apa tadi? Apa itu zalim? Baik, Allah, apa itu zalim? Baik. Wadu'u syai fi ghairi mawdi'ihi, secara umum. Baik, patokannya. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak sesuai porsinya. Itu namanya kezaliman. Nah, dari asal itu nanti baru akan apa namanya definisinya akan melebar lagi, kezaliman dalam hal apa. Sebagaimana yang namanya adil adalah, apa itu adil? Keadilan. Jauhi perbuatan zalim, wajib berbuat adil. Apa itu adil? Hah? Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Baik. Wadu'u syai' fi mawdi'ihi. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi adil itu bukan sama rata. Bukan sama apa namanya? Sama rata, sama rasa, bukan. Itu bukan keadilan. Yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau bulan butuhnya 20%, ya berikan 20%. Yang ini butuh 70%, berikan 70%. Itu keadilan. Jadi bagaimana cara kita adil? Mengerti semua apa namanya perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi kita memutuskan perkara tepat sesuai dengan permasalahannya. Itu adil. Zalim dalam memutuskan sebuah perkara adalah ketika kita menetapkan sebuah hukum ternyata berbeda dengan kenyataannya terjadi. Ini juga termasuk zalim, menzalimi orang yang kita berikan putusan hukum kepadanya. Baik. Allah taala a'lamu bis-shawab. Baik, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.